ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله. Apa yang disampaikan beliau membawa semangat kita untuk menyintai Nabi Muhammad. Kita lanjut tausiah Gus Ali untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Nanti kita lanjut lagi dengan sholawat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tasauna an-nasa bi amwalikum walakin liyasahum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akhrajahul Hakim wa Shahahahu. Catat, Beb. Yang saya banggakan, akhina fillah Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, Gus Saifullah Yusuf, yang saya idolakan sebagai wakil gubernur Jawa Timur, Abah Saiful Ilah SHM HUM selaku Bupati Sidoarjo, mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini dengan tuntas, tenang dan tertib. Saya mau memberi tausiah sekitar 7 menit. Tolong didengarkan, kalau sampean ngomong, Habib akan saya ajak turun. Taruhan, kalau sampean ngomong, Habib saya ajak pulang. Allah tidak pernah menjanjikan langit terus cerah tanpa mendung. Catet. Allah tidak pernah menjanjikan laut terus pasang tanpa surut. Tapi Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesempitan ada kelapangan. Bersama sakit ada obatnya, bersama masalah ada solusinya, bahkan dalam musibah ada berkah. Sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang cerdas, bergerak maju bukan bergerak mundur. Orang yang tidak mau belajar menjadi lebih tua tapi tidak dewasa. Catat. Orang yang tidak mau belajar menjadi tua tapi tidak dewasa. Orang yang tidak dewasa, maaf, senantiasa salah dan keliru di dalam mengambil sebuah keputusan. Orang yang tidak dewasa cenderung mabuk dalam teriakan dan caci maki sesama. Tidak ada waktu dan kesempatan untuk mawas diri dan berbenah diri. seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang dirahmati, santri-santri yang diberkahi. Kunci rahmat dan berkah Allah, kita harus istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, dan istiqomah dalam amalia. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu membeli hati manusia dengan harta kalian, dan tetapi kalian akan mampu menarik hati manusia dengan akhlak mulia dan wajah yang cerah ceria. Saya doakan pemimpin-pemimpin Jawa Timur ini punya dua modal dasar ini. Pertama, punya akhlak yang mulia. Kedua, punya wajah yang ceria. Menurut teori ilmu komunikasi, wajah yang ceria seorang pemimpin berarti separuh mempunyai peluang kemenangan untuk menarik simpati hati rakyatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Understand? Alhamdulillah. Kecepatan, Gus. Ojo cukup 7 menit. Ndak ono 7 menit, mau 3 menit tok. You understand? Oh ya. Jadi apa yang disampaikan guru kita tadi? Wajah yang ceria. Akhlak yang mulia. Jadi orang hidup kalau wajahnya tidak ceria, akhlaknya tidak mulia, tidak layak hidup. Orang yang tidak mampu tampil wajah ceria dan akhlak mulia, maaf, sepanjang hidupnya tidak pernah menikmati indahnya kehidupan. Shallallahu Muhammad. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebab kehidupan itu penuh dengan keceriaan. Kalau hidup tanpa ceria berarti dia tidak hidup. Jadi tidak layak hidup. Ojo ribut banyu wae. Allah ya di. Saya minta setiap acara jangan seperti ini. Adik-adik bawa air sendiri dari rumah. Insya Allah bawa sendiri itu lebih berkah. Dari rumah diombe dhewe, dianu dhewe. Ojo jaga ke panitia. Soalnya kadang panitia itu karena orang sekian banyak, bagaimana cara mengelolanya sulit. Jadi lebih bagus kita tadi dikatakan Gus Ali kan, ceria dan berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia, setiap ada orang yang berbicara, dia mendengarkan bicara orang tersebut. Orang yang berakhlak mulia, dia selalu membawa gembira orang yang ada di sekitarnya. Orang yang berakhlak dan ceria dan berakhlak mulia adalah orang yang bermanfaat untuk sesama. Insyaallah itu yang pesan dipesankan Gus Ali. Insyaallah kita laksanakan supaya menjadi gubernur yang ceria, supaya menjadi wakil gubernur yang ceria, bupati yang ceria, seluruh jajaran pemerintahan ceria dan berakhlak mulia, serta para tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama, terutama nahdiyin dan nahdiyat, harus wajib berwajah ceria dan berakhlak mulia. Kalau tidak ora sah dadi NU. Wes kuwi kuncine NU, ceria, berakhlak mulia. Di mana ada orang NU, di situ pasti masyarakat akan bahagia. Di mana ada orang NU, di situ masyarakat akan terpenuhi apa keinginannya. Insyaallah itulah NU. NU adalah contoh bagi semuanya. NU adalah organisasi yang telah hidup selama 90 tahun dan dipimpin oleh orang-orang yang insyaallah diridhai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat wahai seluruh kepengurusan NU dan masyarakat NU. Mudah-mudahan NU ke depan maju dan dapat menyuarakan suara-suara ahli sunnah wal jamaah, dan satu sama lain saling mendukung, bukan saling mencaci, bukan saling pecah satu dengan yang lain, tetapi saling ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jadi kita harus bekerja sama yang baik dengan landasan ceria dan akhlak mulia. Ini tadi sidik petang menit, tapi kene dilakokke setiap batuk-batuke menungso NU kudu tempeli ceria dan berakhlak mulia. Mlebu omah ceria, akhlak mulia. Dadi ora enek wong nesu. Adanya semua orang gembira dan nikmat dalam menghadapi kehidupan ini. Jadilah manusia yang ceria, bukan duit. Duit yang kita miliki, semenjak kita punya duit banyak orang yang dekat, walaupun kadang kita tidak ceria, tidak mempunyai akhlak, tetapi duit itu hilang, orang tidak akan yang dekat kepada orang yang berduit tadi. Tapi kalau orang yang berakhlak mulia dan wajah ceria sampai saat ini masih diperingati, seperti siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Selalu setiap ada hadlah ulang tahun NU, selalu kita mengenang beliau, karena beliau adalah manusia yang berwajah ceria dan berakhlak mulia. Allahumma sholli alaihi. Kalau tidak orang enek wong sing meringati, sapa sing meringati? Iki calon wakil gubernur iki. Kalau tidak wajah ceria, sapa sing arep cedhak karo Gus Ipul iki? Seorang enek sing gelem cedhak, alhamdulillah. Wajah ceria, akhlak mulia, kepilih meneh. Loh, bukan kita. Loh, itu kuncinya itu aja. Sebetulnya masyarakat rakyat kita tidak butuh janji, tapi butuh wajah yang ceria dan akhlak mulia. Akhlak mulia ini termasuk apa? Akhlak mulia itu termasuk mengangkat kemiskinan, mengangkat kebodohan. Ini akhlak mulia. Akhlak mulia ini masya Allah terus NU ada selalu di belakang pemerintahan kita. NU Ahli Sunnah Wal Jamaah selalu berdampingan dengan pemerintah dalam menciptakan manusia-manusia yang ceria dan berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat Gus Ali. Mudah-mudahan Gus Ali pindah ten Solo mawon, ampun ten Sidoarjo. Sebab kula kan pindah mriki, Gus Ali pindah mriko. Ayo wis ijol-ijolan. Kono duwe bumi selawat, saya ya juga punya langit selawat. Antara bumi dan langit dijadikan satu, alhamdulillah menjadi insyaallah wadah yang nikmat nggih. Mudah-mudahan Gus Ali panjang umur, diberi kesehatan dan selalu bisa memimpin umat ini dengan baik, begitu para romo-romo kiai yang lain. Alhamdulillah insyaallah kita lanjutkan selawat dan nanti akan ditutup doanya oleh Mbah Anwar insyaallah yang akan menutup doa daripada acara ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.